Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan dalam membaca kitab Lamdul Manthur sampai pada nomor yang keberapa? 389. Sudah kita lewati 389. Qala Abu Nu'aim, kita masuk 390. Rahimahullahu taala, dzukira Al-Hasan ibn Salih inda Tsauri. Satu hari pernah disebut nama Al-Hasan ibn Salih ibn di depan Al-Thawri, yani Al-Hasan bin Salim al-Hayy, disebut nama tokoh yang bernama Al-Hasan ibni Saleh ibni Hayy di hadapan Imam Sufyan al-Thawri. Faqala, maka Imam Sufyan al-Thawri mengatakan, dzaka rajulun yaras sayf ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia ini adalah seorang yang memiliki pendapat bolehnya menghunuskan pedang untuk memerangi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ini khawarij. Khawarij yang mereka berpendapat dengan pendapat seperti ini. Disebut namanya, tokoh besar mereka bernama Al-Hasan ibni Saleh ibni Hayy. Kemudian beliau menerangkan siapa orang itu dan menerangkan tentang sikap para ulama di zaman itu adalah meninggalkan orang tersebut. Perlu kita tahu, Sufyan al-Thawri ini adalah ulama di zaman tabi'in atau di zaman tabi'ut tabi'i, di atas Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Sufyan al-Thawri. Berarti kebatilan yang ada di zaman itu sudah banyak merebak. Tokoh-tokoh besarnya bermunculan di zaman itu juga. Di antaranya yang sedang dibicarakan oleh beliau yang bernama Al-Hasan ibni Saleh ibn Hayy, pemimpin pemikiran khawarij, kaum khawarij yang mereka membolehkan untuk mengangkat senjata memerangi pemerintah yang sah, padahal pemerintahnya masih muslim, tetapi mereka mengkafirkan pemerintahnya, kemudian mengkafirkan semua jajarannya dan mengkafirkan siapapun yang loyal kepada pemerintah tersebut, sehingga siapapun yang mengikuti perintah-perintah pemerintah yang mereka telah kafirkan, maka hukumnya pun kafir. Ini yang mereka sebarkan. Setelah mereka menghukumi kafirnya seseorang, maka yang berikutnya adalah halal darahnya untuk dikeluarkan, yakni dibunuh, disembelih, atau ditembak, atau dibom. Na'udzubillah min dzalik. Pemikiran seperti itu masih ada sampai hari ini. Yang ini kaum muslimin, kita tahu bahwa Khawarij itu batil, walaupun mereka membawakan ayat ataupun menyebutkan hadis. Tetapi karena pemahaman yang mereka pakai, pemahamannya Khawarij, bukan pemahamannya para sahabat Nabi, maka salahlah langkah mereka walaupun berdasar ayat. Salahlah langkah mereka walaupun berdasarkan hadis. Bukan ayat dan hadisnya yang salah, tetapi dalam memahami dan menerapkannya tidak sesuai dengan as-salafus salih. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Maka kalau kita melihat Khawarij zaman sekarang, ya, jangan kita terkesima dengan jidatnya yang hitam berarti sering sujud. Dulu nenek moyang mereka juga ahlus salat. Nenek moyang mereka qiraatul Quran, merdu bacanya, pandai. Di antaranya Al-Hasan Ibn Salim bin Hayy, seorang tokoh yang menebarkan pemahaman Khawarij di zamannya dan banyak pengikutnya. Tetapi para ulama ahlu sunnah menyikapi dengan tegas. Di antaranya dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak mau salat di satu masjid yang ada orang tersebut. Beliau meninggalkan masjid di mana didapati orang tersebut berada padanya, memilih masjid yang lain. Ini sikap tegas dari para ulama ahli sunnah di zaman dulu agar menyelamatkan umat dari pemikiran si bid'ah tersebut yang menebarkan pemikiran Khawarij. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Ya. Sikap tegas ini salah atau benar? Benar. Para ulama menyebutkan, di antaranya para ulama zaman sekarang ini, kalau guru-guru kita dulu tidak pernah memperingatkan kami dari bahaya kesesatan dan tidak pernah menyebut nama-nama tokoh-tokoh orang yang sesat, bagaimana jadinya kita? Bagaimana jadinya kita? Tidak akan tahu orang yang sesat itu siapa dan sesatnya kenapa sehingga ditinggalkan. Bagaimana nasib kita, wahai kaum muslimin? Kita akan menganggap Al-Hasan Ibn Salim Ibn Hayy orang yang baik dan kita akan ikuti. Kalau tidak ada penegasan yang tegas seperti yang dilakukan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini kriminal dalam bidang agama, wahai kaum muslimin. Kalau kriminal dalam bidang duniawi, orang langsung paham. Pencuri, ya memang harus diperingatkan, hati-hati. Awas, turan mor. Awas ini, awas itu. Kalau itu berkaitan dengan kerugian duniawi, ya saja diperingatkan. Supaya kaum muslimin berhati-hati dari mereka-mereka para pencuri motor atau yang lainnya. Lebih lagi dalam perihal agama, bukankah lebih harus lagi disebut tokohnya, disebut pula kejelekannya, agar umat berhati-hati dari tokoh-tokoh tersebut. Tetapi di antara kaum muslimin di zaman sekarang ini menganggap penyebutan nama tokoh dan menerangkan tentang kesesatan tokoh tersebut itu dianggap oleh mereka sebuah kesalahan, bahkan dianggap oleh mereka bagian dari ghibah, bahkan dianggap oleh mereka bagian dari fitnah, penyebar fitnah. Ketika ada seorang ulama menyebutkan tentang si fulan alal batil, disebut nama terangnya, dia begini, dikatakan oleh beberapa orang zaman sekarang ini, ya seperti itu adalah memecah belah umat, menjelek-jelekkan orang. Padahal ini adalah yang sunnah, seperti itu malah justru. Agar umat terselamatkan dari apa? Kesesatan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Tuduhan mereka memecah belah dakwah ini, atau tuduhan mereka kepada ulama, ketika ulama menyebutkan nama person ahlu bid'ah dengan tuduhan memecah belah umat, itu salah kaprah. Mereka memakai logika. Kalau seandainya tokoh dijelek-jelekkan di depan podium, bukankah akan membuat marah pengikutnya? Bukankah nanti akan pecah muslimin dengan muslim yang lain? Bukankah nanti akan menimbulkan kebencian yang satu dengan yang lain? Pakainya perasaan, pakainya logika. Karena itu jangan pernah menyebut nama seseorang Ini salah kaum muslimin seperti ini. Yang memecah belah umat adalah justru orang tersebut yang menebarkan kesesatan. Sehingga kaum muslimin terkotak-kotak gara-gara dia yang mengajarkan pemahaman yang tidak sama dengan Nabi dan para sahabat. Apakah dibiarkan orang yang sudah mengkotak-kotak kaum muslimin, dia dengan pahamnya, si A dengan pahamnya, si B dengan pahamnya, sehingga kaum muslimin terbawa oleh dia, terbawa oleh dia, terbawa oleh dia, sehingga kaum muslimin terkotak menjadi sekian banyak? Ya gara-gara tokoh-tokoh tersebut yang mengajarkan sebuah bid'ah sehingga tidak sama dengan yang lain. Coba kalau bid'ah itu dibersihkan dan mereka mengikuti yang sunnah saja, akan sama. Akan sama dalam akidah, akan sama dalam hal pola pikir. Ketika sama, akan bersatu. Bisa dibahami hadirin. Ini dia. Kita masuk pada yang berikutnya. Qala Bashar al-Hafi Ibn Harith al-Hafi rahimahullahu ta'ala, kana zaidatun yajlisu fil masjidi يحذر الناس من ابن حي وأصحابه. قال وكانوا يرون السيف. Dulu Al-Imam Zaidah pernah duduk di satu majlis di sebuah masjid, dihadir oleh sekian banyak manusia yang belajar kepada beliau. Alim kabir Al-Imam Zaidah. Di sela-sela pelajarannya beliau, penyampaian ilmu kepada masyarakat yang luas di masjid yang besar, beliau mentahdir, yakni apa artinya? Memberikan peringatan kepada umat manusia akan bahayanya Ibnu Hayy, yakni Al-Hasan Ibni Saleh Ibn Hayy, tokoh waris. Membicarakan dalam majlisnya beliau. Dan disebut namanya, agar orang berhati-hati diri. Orang tersebut Al-Hasan Ibn Salim bin Hayy. Bahkan sampai pula beliau wa ashabihi, beliau mentahdir manusia, memberikan peringatan-peringatan untuk manusia berhati-hati dari gurunya dan dari murid-muridnya. Hati-hati kalian dari Al-Hasan bin Salim bin Hayy dan juga murid-muridnya orang ini. Akan kita dapati ucap Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan, la tujalisu wa la tujalisu man yujalisu. Ketika beliau ditanya tentang Husain Al-Qarabisi, orang yang memiliki faham Al-Quran makhluk, orang yang memiliki faham Allah ada di mana-mana, namanya Husain Al-Qarabisi. Imam Ahmad ditanya tentang orang ini, maka beliau memberikan fatwa di hadapan umat. La tukallimu, jangan kalian berbicara dengan orang itu. Wa la tukallimu man yukallimu, dan jangan pula kalian berbicara dengan orang yang berbicara dengannya. Ditahdir Husain Karabisi, dan ditahdir pula murid-muridnya. Karena murid-muridnya juga membawa virus pemikiran Al-Quran makhluk yang diajarkan oleh tokoh mereka. Dalam rangka apa ini kaum muslimin? Menjaga keutuhan akidah yang sahihah. Ini dia. Menjaga keutuhan kaum muslimin di atas sunnah. Agar jangan terbawa oleh pemikiran-pemikiran yang sesat. Yang seperti ini sangat makul dipahami. Menjaga keutuhan kaum muslimin dari musuh-musuh. Agar jangan terbawa. Tetapi kadang ada orang yang tidak setuju dengan seperti ini. Lah ya tetap baik memecah belah umat. Yang memecah belah umat adalah justru mereka-mereka ahlul bid'ah. Sekte ini dengan pemahaman Allah di mana-mana. Sehingga berbeda dengan sekte yang lainnya, sekte yang lainnya. Masing-masing sekte memiliki pemikiran. Bukankah itu yang menyebabkan perpecahan? Sehingga tentunya dibersihkan. Kalau tidak bisa dibersihkan, umat diperingatkan dari bahayanya. Agar umat tidak terbawa. Tetapi sekali lagi yang seperti ini, masih tetap ada yang mengatakan dakwah mentahdir orang adalah dakwah yang jelek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. otaknya taruh dengkul. Dia berpikir dengan dengkul. Arti dengkul? Ya. Bis dengkulan lotas menimpa. La haula wala quwata illa billah. Gak bisa menerima al-haq. Dan tetap menuduh ini adalah riba, ini adalah riba, ini adalah riba. Judul babnya sudah dikatakan walam yaro dhali riba. Membicarakan satu tokoh. Ya? Itu bukan riba ketika memang dalam rangka mentahir umat dari bahayanya. Bisa difahami hadirin. Ya. Kemudian yang berikutnya. Qala Abu Salih. Ini juga sudah kita baca belum? Sudah. Sekarang ini. Mau kita baca. Berkata Abu Salih Al-Farra. Rahimahullahu ta'ala. Zakartu. Kata beliau Abu Salih Al-Farra. Mengatakan aku pernah menyebutkan di depan al-imam Yusuf ibn Asbab an-Waqi' dari Imam Waqi' syai'an min amril fitan, sesuatu dari bid'ah-bid'ah, dari pemahaman-pemahaman sesat. Faqala dhaka yashbihu ustadahu, ya'ni al-Hasan ibn al-Haythami. Dia mengatakan dia itu seperti gurunya. Siapa gurunya? Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy. Faqala faqultu Yusuf, ma takhaf an takuna hadhi ghibah? Apa kamu tidak takut ucapanmu tadi itu menyebut nama orang itu bagian dari ghibah? Apa kamu tidak takut itu adalah ghibah? Engkau menyebut nama Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy. Ini orang sama dengan gurunya. Ini orang yang sudah dibicarakan. Orang ini sama dengan gurunya. Khawarij. Sesat. Langsung sang penanya Abu Salih bin Farah. Takut tuh. Yang sepertinya apakah bukan riba? Engkau menyebut nama seseorang. Dan engkau menjelekkan kejelekan-kejelekannya. Faqala lam ya ahmaq. Belum mengatakan tidak. Wahai orang yang dungu. Dia mengatakan, tidak wahai orang yang dungu, kamu dungu. Bukan hanya jahil. Jahil itu bahasa Arab, Pak. Bahasa Indonesia apa, Pak? Hudu, bahasa Jawa ne? Ya. Kalau jahil itu enggak kerasa di hati, sampai diterjemahkan ke bahasa Jawa, goblok. Itu enggak kerasa. Nah ini lebih daripada bodoh. Karena apa? Yang dibicarakan ini al-bid'ah. Tokohnya Khawarij. Yang sudah banyak korban. Membicarakannya kok dianggap riba. Bukan, ini bukan riba. Kamu yang dungu. Ini, mikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Ini bukan riba. Ana khairun lihaula. Kata beliau, aku lebih rahmah kepada umat Islam. Lebih rahmah kepada kaum muslimin. Daripada babak-babak mereka dan ibu-ibu mereka kepada mereka. Coba undur barakallahu fikum. Beliau hendak memberikan sebuah ilmu yang masuk akal kita. Yang namanya babak dan ibu mesti sayang kepada putra-putrinya. Gimana? Bentuk sayangnya apa? Membangunkan rumah agar anaknya tidak terkena panasnya apa? Matahari, tidak kedinginan ketika dingin, memberi makan, minum supaya sehat, tidak sakit-sakitan. Nah, para ulama lebih rahmah daripada bapak dan ibu mereka. Ulama menerangkan al-haq agar mereka jangan sesat. Agar mereka jangan tersentuh api neraka. Para ulama gigi pagi siang sore mendakwakan ilmu. Menulis dalam kitab-kitab mereka. Supaya kita bisa mengambil hikmah dan faedah. Agar supaya kita selamat dari panasnya api neraka. Bukan hanya dari panasnya matahari saja. Para ulama memberikan gizi kepada kita. At'imah makanan. Makanan ilmu. Mengerti tentang hak. Mengerti tentang tauhid. Mengerti tentang makanan berupa sunnah. Makanan berupa amalan saleh. itu makanan. Makanan apa? Rohani. Biasa ada santapan apa, Pak? Sama santapan rohani. Ad'imah makanan gizi itu. Sehingga kita tumbuh di atas sunnah. Tumbuh di atas al-haq. Dan terjaga, terlindungi dari batil. Itu kiprahnya siapa? Para ulama. Orang tua kita. Allah ya rahamu. Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Yang hidup dan yang sudah meninggal. Mereka laqad fa'alu ma qaddamu. Mereka telah melakukan apa yang mereka telah lakukan. Kita tidak mencela orang tua kita. Tidak menghina orang tua kita. Tetapi perhatikan orang tua kita. Banyak di antara mereka yang belum paham tentang agama. Sehingga tidak bisa membimbing kita kepada tauhid. Banyak tidak orang tua yang seperti itu, Bapak? Banyak. Mereka sudah lewat masanya yang sudah meninggal. Kita tinggal doakan agar Allah mengampuninya, memaafkan dosa-dosanya, memberikan pahala yang melimpah tatkala kita beramal saleh, orang tua kita mendapatkannya. Kita tidak mencercanya. Tetapi itulah kondisi yang ada. Orang tua kita dulu memberi makan-makan, memberikan minum, membangunkan rumah, menjaga kita, urusan duniawi. Urusan ukhrawinya tidak pernah atau jarang atau sangat sedikit. Alhamdulillah Allah berikan hidayah mengerti tentang sunnah kepada kita. Mudah-mudahan kita ini anak-anaknya orang tua kita bisa memberikan rasa bangga bagi orang tua kita masing-masing. Kayak anakku mengenal sunnah, beramal dengan amal yang diterima. Kayak anakku. Seperti dari kaum muslimin, mereka sangat butuh istighfarnya orang yang masih hidup. Artinya yang kita maukan adalah orang tua sayang kepada kita. Orang tua cinta kepada kita. Tetapi apakah mereka seperti para ulama? Lah. Dalam hal yang berkaitan dengan urusan ukhrawiyah. Nah. Al-Imam Yusuf ibn Asbab. Di saat mentahdir memberikan peringatan kepada manusia hati-hati dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Contohnya adalah Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy. Dan juga hati-hati dari murid-muridnya karena muridnya itu serupa dengan guru besarnya itu. Ini bentuk kasih sayang oleh kaum muslimin. Bentuk cinta kasih. Agar kaum muslimin tidak terbawa kesesatannya orang tersebut. Ana anhan nasa. Ayya'malu bima ahdathu. Aku, kata beliau, yang tadi dituduh ribah. Ya, tadi kan dituduh apa? Riba. Aku, kata beliau, anha nasa, melarang manusia dengan terang-terangan agar mereka jangan mengamalkan perbuatan yang diamalkan oleh mereka-mereka ahlul bid'ah, semisal Al-Hasan ibn Salim bin Hayy. Fatatabahum awzarahum. Karena kalau kalian waikum muslimin, manusia tidak diperingatkan akan bahaya bid'ah, akibatnya mereka mengikuti tokoh-tokoh ahlul bid'ah, maka kalian akan mengikuti dosa-dosanya mereka yang telah sesat. Faham kalimat ini kaum muslimin? Kalau kita tidak memberikan peringatan, kalau para ulama tidak memberikan peringatan kepada umat, maka umat tidak akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang layak diambil ilmunya dan mana yang tidak layak diambil ilmunya. Tidak diberitahukan, tidak akan tahu. Akhirnya umat akan mengikuti tokoh yang sesat dan akan mengikuti dosa-dosa mereka. Kalau yang tahu diam, akibatnya apa? Fatal tidak, Pak? Fatal. Fatal. Dulu dan yang akan datang. Dulu kisah dulu, tapi tertulis di sini pada lembaran yang akan datang. Maksudnya seperti itu. Ada seorang ulama di zaman Imam Ahmad. Selenting dengan Imam Ahmad. Dia hafal hadis, ulama ahli hadis. Ulama ini datang kepada Imam Ahmad. Ya, Al-Imam Abu Abdurrahman Al-Jirjani namanya. Innahu yashukku alayya. An aqula fulanun kada wa fulanun kada. Sungguh Imam Ahmad terasa berat bagiku untuk aku berbicara. Si Fulan seperti ini. Si Fulan seperti ini. Dia lemah, dia berdusta, dia tidak layak diambil ilmunya, dia jelek orangnya, dia ahlul bid'ah, dia sesat. Terasa berat bagiku untuk aku berbicara seperti itu. Akhirnya perasaan Pak. Maka Imam Ahmad menasihati temannya Al-Imam Al-Jurjani. Beliau mengatakan, "Idza sakattu ana wa sakatta anta." Atau terbalik, "Idza sakatta anta wa sakattu ana." Kalau engkau diam sebagai alim diam, padahal engkau tahu rawi-rawi lemah, rawi-rawi pendusta, tokoh-tokoh ahlul bid'ah, engkau tahu. Dan aku pun yang tahu juga diam. Fa kaifa ya'rifu al-jahilu as-sahiha min as-sakin? Maka bagaimana orang yang jahil akan tahu mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif? Perhatikan. Umpamanya Imam Ahmad hidup di kurun tahun 90-an sampai 2000. Sudah berlalu. Imam Ahmad menjumpai tokoh-tokoh sesat yang menyebarkan keyakinan-keyakinan batil. Tetapi Imam Ahmad diam, tidak mau bicara. Sampai Imam Ahmad meninggal dunia. Yang tahu Imam Ahmad, orang lain tidak tahu. Meninggal dunia Imam Ahmad umpamanya. Maka orang-orang yang hidup di zaman setelahnya, bagaimana akan tahu tokoh-tokoh batil? Bagaimana akan tahu rawi-rawi yang lemah? Orang-orang yang datang setelahnya, ketika yang sezaman dengan tokoh-tokoh batil itu tidak berbicara. Ketika ditanya siapa itu Al-Hasan bin Salih bin Haid, belum orang ngerti loh. Mungkin tidak ada berita dari ulama dulu. Bahaya tidak Pak? Bahaya. Yang kemudian kesesatan demi kesesatan akan tersebar dengan mudah karena tidak ada seorang pun yang berbicara tentang tokoh yang sesat. Masuk akal tidak Pak? Masuk akal sekali. Masuk hati dan ini manhaj, metode dalam agama kita. Dan ini namanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Masya Allah. Jelas sekali. Tetapi sekali lagi yang seperti ini masih banyak orang yang alergi, ya. Sehingga kalau mendengarkan talim yang seperti ini, gidue metu Pak. Nanti gidu kan? Ya. Katelnya metu. Ya. Gelasatan orang genah. Ngerti gelasatan? Ya. Kayak dirukyah dia Pak. Kejinen, ngerti kejinen? Merasuki dia pemahaman yang batil dan tidak cocok dengan para salafus saleh. Akhirnya dia ketakutan. Hadirin, ini al-haq yang kita serukan. Tidak ada rasa takut dalam menyurahkannya dan tidak tertutup-tutupi. Kita sampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama ahlus sunnah. Adapun wahai kaum muslimin di negeri kita ada tokoh-tokoh batil. Apakah kita harus menyebutnya? Di situ terdapat pembahasan fiqh dakwah. Fiqh tentang dakwah. Di antara fiqh tentang dakwah adalah wahai kaum muslimin apa? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi'. Ini kaidah. Sudah pernah mendengar? Belum. Sudah kayaknya Pak, saya juga sudah pernah ngajarkan ini, cuma lupa. Saya juga lupa, antum lupa. Kayak belum pernah disebut. Dar'ul mafasid mencegah terjadinya kerusakan. Mencegah terjadinya mafasid, keributan, kegundagulaan, kehancuran, kerusakan, mencegah terjadinya madarat. Itu lebih didahulukan daripada jalbil manafi', mengambil kemanfaatan. Kita menyebutkan kaidah-kaidah ini untuk kita ilmui. Tetapi tatkala kalau kita menyebut satu tokoh yang ada di negeri ini dan akan memicu sebuah hal yang salah, sebuah hal yang lebih besar madaratnya daripada disebut namanya, maka tidak disebut namanya. Ini termasuk dari bab dakwah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Tidak disebut namanya karena memang dalam rangka menghindari dari perkara yang lebih berbahaya. Sebut bid'ahnya, sebut peringainya, sebut ucapannya, bantah tanpa menyebut namanya. Karena apa? Madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Bisa dipahami hadirin? Ayo. Tetapi ketika para ulama membicarakan tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang itu tidak bermadarat di negeri kita, contohnya seperti disebut nama Hasan al-Banna, Yusuf al-Qardawi, Aid al-Qarni, Salman Audah, yang ditangkap sekarang ini oleh negeri Saudi, pemerintah negeri Saudi, dimasukkan ke sijil. Ya, kita sebutkan di tempat kita, tidak ada arang melintang, tidak ada pengaruh apapun. Maka hal itu tidak mengapa. Karena memang ada manfaatnya penyebutan nama-nama mereka untuk diambil pelajaran mereka alal fatil Salman Audah, Aid al-Qarni, yang sekarang ini ditangkap oleh pemerintah negeri Saudi. Dikarenakan apa? Orang itu semisal Al-Hasan ibn Saleh ibn Hayy. Akidahnya. Mau tahu ucapannya mereka? Salman Audah mengatakan apa? Jaziratul Arab, negeri Arab, sebutkan Kuwait ini dan sebagainya, yahtaj ila thawrah, butuh revolusi. Untuk apa? Menghancurkan dinasti kerajaan. Karena namanya raja itu kan dari ayah ke anak, ke anak ke anak, keturunan. Mereka tidak mau, mereka pengennya apa? Demokratia, demokrasi. Sehingga yang namanya pemimpin bukan raja, tetapi bisa diambil dimanapun juga. Ya seperti ini, kata dia butuh dengan revolusi, butuh dengan huru hara, butuh dengan apa, aksi massa, tahyijunas, menggerakkan umat untuk menentang pemerintah yang sah. Ini Aid al-Qarni. Salman Audah kalau antum belum tahu. Sayang-sayangnya mereka bahasanya Arab sih, Pak. Nek ngomong bahasa Indonesia jenengan paham. Paham jenengan ini kalimatnya? Ya karena mereka berbicara bahasa Arab, kalau mereka berbicara bahasa Indonesia jenengan paham. Oh ini menentang ini pemerintah yang sah. Negeri Saudi walhamdulillah kaum muslimin sangat konsentrasi dalam perihal tauhid. Mereka mengerti betul dibentuknya negeri itu adalah dari Imam Saud yang memiliki kekuatan tentara dan Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang mengajarkan tauhid. Mereka mengerti betul bahwa Allah memberikan pertolongan kepada mereka karena memang menegakkan tauhid. Ini dia. Sehingga mereka sampai hari ini berduet penguasanya dengan ulama-nya. Hay'ah Kibarul Ulama, lembaga yang menghimpun para ulama-ulama besar memberi fatwa kepada rajanya. Itu dia. Adapun kalau antum dapati mereka juga ini ada kesalahannya ini, yang namanya manusia yang enggak ada yang sempurna, Pak. Tetapi secara prinsip mereka di atas sunnah. Nah, Salman Audah tidak suka yang seperti itu. Ditangkap. Nah. Bisa dipahami hadirin? قال عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى سمعت أبي عبد الله بن أحمد يعني عبد الله putranya Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu hari beliau mengatakan, aku pernah mendengar Abi bapakku yaitu Imam Ahmad bin Hanbal yaqul, dia mengatakan, man qala lafzi bil Qur'ani makhluqun hadha kalamun su'un radi wa huwa kalamul jahmiyati. Qultu lahu innal qarabisi in Husain yaqulu hadha faqala kadhaba hatakahu Allah al-khabith وَقَالَ قَدْ خَلَفَ هَذَا بَشَرًا الْمَرِيسِ. Terjemahkan apa enggak? Terjemahkan. Kita enggak tergesa-gesa ngambuk, Pak. Kayak mau ketinggalan kereta. Bunyi biar bunyi. Aku mendengar bapakku mengajarkan sebuah akidah. Yaitu apa? Barang siapa yang mengatakan lafadzku ketika aku membaca Al-Quran adalah makhluk, maka sungguh ucapan ini adalah ucapan batil, ucapan yang rendah, yang hina. Ini adalah ucapannya kaum Jahmiyah. Yani intinya Al-Quran makhluk. Ini faham Jahmiyah. Ucapan yang batil. Ya. Kemudian Abdullah putranya beliau mengatakan, wahai bapakku, wahai Imam Ahmad, Husain Karabizi, dia mengucapkan kalimat semisal itu. Barakallahu fikum, disebut nama orang Husain Al-Karabizi. Yaqul mithl hadha. Dia mengucapkan seperti ucapannya Allah di Al-Qur'an makhluk, atau kalimat lainnya Al-Qur'an makhluk. Faqala, maka Imam Ahmad mengatakan, kadzaba, dia telah berdusta. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, dia telah dusta. Dia telah bohong. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Kemudian beliau mengatakan, hatakahullah, semoga Allah menghancurkannya. Al-Khabith, orang yang buruk, yang jelek. Innahu, kata beliau, qad khalafa hadha basharan al-Marisi. Dia sungguh mengambil ilmu ini dari gurunya. Yani Bishr al-Marisi. Yang melawan Imam Ahmad dalam perdebatannya di masa dulu. Ini dia tegas sekali Imam Ahmad al-Qom Sunin, ulama ahli sunnah, dalam menyikapi kebatilan dan ahlul batil. Bisa dipahami hadirin? InsyaAllah akan kita lanjutkan pertemuan ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.